Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala dan yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita masih berada di Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah, kitab tentang masjid dan tempat-tempat sholat. Yang terakhir kita telah menyelesaikan bab yang nomor 118, larangan sholat menghadap sesuatu yang dihiasi karena nanti mengganggu. Kemudian malam hari ini kita masuk bab yang nomor ke 119. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babun nahyi 'anis salati khalfan nahimi wal mutahaddithi. Bab larangan salat di belakang orang yang tidur dan orang yang bercakap-cakap. Jadi kita dilarang salat sementara di depan kita ada orang tidur atau di depan kita ada orang bercakap-cakap. Beliau bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahihun bisyawahidihi melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tusallu khalfan naimi walal mutahaddid. Janganlah kamu sholat di belakang orang yang tidur dan jangan pula di belakang orang yang bercakap-cakap. Di antara faedah daripada hadis ini yang pertama-tama, tukrahus sholatu khalfan naim. Dibenci, makruh hukumnya sholat di belakang orang yang tidur. Jadi kalau di depan kita ada orang tidur, nah kita makruh sholat di belakangnya. Jadi orang tidur ada di depan kita. Kenapa? Para ulama menyebutkan di antara alasannya, khosyata an yabdua minhu ma yulhil musallihan sholatihi. Khawatir nanti tersingkap sesuatu yang menyebabkan orang sholat itu terganggu kekhusyuannya. Jadi orang tidur kan tidak terkontrol ya. Mungkin dia buka auratnya, mungkin dia apa melakukan sesuatu yang mengganggu kekhusyuan orang yang sedang sholat. Mungkin ada yang bertanya, lah Rasulullah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat sementara di depannya ada Ibunda Aisyah tidur. Di sini para ulama menjawab, kan Rasulullah sholat malam ya, di depannya ada Ibunda Aisyah tidur. Rasulullah kalau mau sujud, kakinya Ibunda Aisyah dipinggirkan dulu. Setelah itu bangkit, Ibunda Aisyah kembali ke posisi yang semula. Ini para ulama mengatakan ada beberapa perkecualian. Pertama-tama karena memang rumahnya tidak cukup. Jadi tempatnya memang tidak cukup, darurat. Karena rumahnya Rasulullah SAW itu kecil, yang sekarang dibangun menjadi kuburannya Nabi itu rumahnya Nabi 9 istri. Jadi sak petak-petak kecil-kecil. Sehingga untuk Rasulullah salat malam pun di rumah tidak cukup. Sehingga di depannya ada Ibunda Aisyah tidur, kakinya dipinggirkan dulu. Jadi karena terpaksa, darurat, tidak cukup tempatnya. Atau juga para ulama menyebutkan, itu adalah orang yang tidurnya tidak pulas. Jadi sekedar, seperti misalnya orang berbaring, kalau bahasa kita itu ngeleset, kelesetan. Sehingga tidak mungkin dia melakukan hal-hal yang membuat orang sholat itu terganggu kekhusyukannya. Berbeda orang yang tidurnya tidur pulas. Jadi ini sholat di belakang orang yang tidur. Ada beberapa perkecualian. Kemudian tukrahu sholatu falfal mutahaddid. Demikian pula dibenci sholat di belakang orang bercakap-cakap. Di depan kita ada orang ngobrol. Nah kita makruh sholat di belakangnya dia. Kenapa? Li'anna dzalika yulhi balal musalli wa yushghiluhu an ibadatihi wa qad yudhibu bi khusyu'ihi. Karena bisa mengganggu konsentrasi orang yang sholat, membuat dia tersibukkan dari ibadahnya, bahkan bisa hilang kekhusyukannya. Jadi kalau kita sholat di belakang, di depan kita ada orang ngobrol, khusyuk apa enggak kita sholatnya? Enggak khusyuk. Kita cari tempat yang lain aja yang tidak ada orang ngobrol. Dan mestinya orang yang ngobrol itu paham kalau dia di masjid bukan tempatnya ngobrol. Yang kita sayangkan itu, ini sering terjadi, Jumatan datang jam 11 bukan untuk ibadah tapi ngobrol dengan orang sebelahnya, ngobrol terus, sudah suaranya keras lagi sehingga yang lainnya terganggu, dosa. Masih datang ke masjid jam 11 bagus, dipakai untuk sholat, ngaji Al-Quran, zikir, bukan ngobrol. Sudah ngobrol gitu suaranya keras lagi. Kemudian berikutnya bab yang nomor ke-120. Babun nahi anis salati fil kanaisi wal biya'i allati fiha tamatsil wa suwar. Bab larangan salat di gereja dan di kuil atau sinagog yang di dalamnya ada patung-patung dan gambar-gambar. Jadi kita tidak boleh sholat di tempat peribadatan non-muslim. Sholat di gereja, sholat di kuil, sholat di sinagog. Sinagog tempat peribadatan orang-orang Yahudi. Dengan catatan kalau di dalamnya itu ada patung-patung makhluk bernyawa dan juga di dalamnya ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Karena biasanya yang namanya gereja itu selalu ada patung-patung, patungnya Yesus, patungnya Bunda Maria, dan patung-patung lain, gambar-gambar. Karena mereka suka gambar ya. Jadi kejadian-kejadian orang-orang soleh, nabi-nabi digambarkan oleh mereka. Jadi mereka itu punya kitab, bukan hanya tertulis dengan tulisan, tapi juga kitab yang bergambar. Bagaimana Yesus ketika makan malam, kan ada kan itu di meja besar makan malam dan macam-macam. Nah kita orang Islam jangan niru mereka. Sebagaimana hal ini diriwayatkan di dalam riwayat yang sahih yang sudah sering kita bahas, Bukhari Muslim dan yang lain-lainnya, melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna umma Habibah wa umma Salamah dzakarata kanisatan ra'ainaha bil Habasyah wa fiha tasawir li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang sempat dilihatnya di Habasyah, di Ethiopia. Ketika keduanya ini ikut hijrah ke Habasyah. Yang mana di dalamnya ada tasawir, gambar-gambar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Inna ulaika idza kana fihim ar-rajul shalih, famata banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar, ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah." Sesungguhnya mereka itu apabila ada orang yang saleh dari kalangan mereka meninggal dunia, lalu orang soleh itu mati, mereka membangun di atas kuburannya masjid. Jadi membangun masjid tempat ibadah di atas kuburan orang soleh. Jadi kuburan dulu, lalu dibangun masjid di atasnya. Dan mereka membuat gambar-gambar tersebut, foto-foto orang soleh itu. Mereka adalah makhluk yang terburuk di sisi Allah hari kiamat. Jadi di sini ada dua ya, masalahnya ada dua. Yang pertama-tama membangun masjid di atas kuburan orang soleh. Yang kedua, membuat gambar-gambar atau patung-patung orang soleh. Ini semua bahaya karena mengarahkan kita kepada kesyirikan. Kemudian qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, berkata sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq dengan sanad yang sahih, beliau berkata, inna la nadkhulu kana'isakum min ajli tamatil allati fiha, yakni aswar. Sesungguhnya kami tidak masuk ke gerejamu, ke tempat peribadatanmu wahai non muslim, karena, nah ini sebabnya, karena di sana ada patung-patung, maksudnya ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Jadi karena ada patungnya, makhluk bernyawa, gambar-gambar. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari secara ta'liq dan diriwayatkan secara mausul oleh Imam Al-Baghawi, wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ma yusalli fil bai'ah illa bai'ah fiha tamatil, dan bahwasanya Ibnu Abbas salat di kuil kecuali kuil yang ada patungnya atau gambarnya. Jadi di sini berarti kalau di gereja itu tidak ada foto-foto makhluk bernyawa, gambar-gambar, patung-patung, tidak apa-apa kita sholat di sana. Jadi yang menjadikan dilarang di sini karena ada gambar atau patung. Tapi insya Allah yang namanya gereja, tidak ada satu gereja pun melainkan di sana ada patung-patung dan gambar-gambar. Jadi memang salafus saleh sholat di sana dengan catatan tidak ada patung dan gambarnya. Apalagi kalau gereja itu sudah dijual, kan banyak di Eropa ya, bahkan di Australia juga itu gereja dijual, dibeli oleh kaum muslimin, dibeli, dirubah menjadi masjid. Kemudian yang berikutnya lagi bab yang nomor ke-121. Babun nahyi 'anish shalati fi mawadhi'il khasfi wal 'adzabi. Bab larangan salat di tempat-tempat yang Allah menurunkan azab di sana atau Allah itu menenggelamkan buminya ke dalam. Jadi tempat-tempat turunnya azab Allah. Kita tidak boleh salat di sana. Bukan hanya sholat, kita berdiam diri di sana saja tidak boleh. Karena khawatir kita terkena keburukan yang sempat keburukan turun pada zaman dahulu. Itu tempat yang buruk, tempat turunnya azab. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu baqin, fa illam takunu baqin fala tadkhulu 'alaihim la yusibukum ma asabahum. Jangan kamu masuk ke tempat orang-orang yang diturunkan azab kecuali dalam keadaan kamu nangis. Kalau kamu dalam keadaan tidak nangis, jangan masuk ke sana, karena dikhawatirkan akan menimpa kamu sebagaimana yang telah menimpa mereka. Jadi tempat-tempat turunnya azab, kita tidak boleh di sana itu senang-senangan, asik-asikan. Kita boleh masuk dengan catatan kita nangis, bukan senang di sana. Karena tempat yang dulu Allah pernah menurunkan azab, itu para ulama mengatakan keburukannya masih ada di sana. Itu tempat yang buruk, tempat turunnya azab Allah. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq yaitu wa yudzkar anna Aliyan radhiyallahu anhu kariha shalah bi khasfi babil. Disebutkan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu membenci salat di tempat bumi tenggelam di daerah Babilonia. Babilonia itu Irak. Jadi di sana ada bumi yang sempat tenggelam masuk ke dalam. Istilahnya apa itu? Semacam gempa bumi kayak gitu ya, yang mana buminya itu masuk ke dalam. Jadi jangan sholat di sana, dibenci. Karena itu adalah tempat turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seperti kalau kita ke Mekah, itu di Mekah ada satu daerah namanya Wadi Al-Muhassir. Itu dari, kalau kita dari Muzdalifah, Muzdalifah menuju Mina. Jadi dari Arafah kan ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah menuju Mina. Nah, dari Muzdalifah menuju Mina ada satu tempat namanya Wadi Al-Muhassir. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita lewat di situ disuruh cepat-cepat. Disuruh cepat-cepat. Kenapa? Karena di sana tempat turunnya azab Allah kepada ashabul fil, pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang berniat hendak menghancurkan Ka'bah. Lalu ketika menuju ke Ka'bah itu subhanallah seperti ada temboknya. Kalau diarahkan ke tempat lain, gajahnya lari. Tapi Abraha tetap ngotot bersikeras mau nembus. Akhirnya Allah mengirim toiron ababil, burung berbondong-bondong yang masing-masing burung membawa 3 batu yang panas. Satu di paruhnya, yang 2 berada di cakarnya. Kemudian tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat, lubang. Kalau kena kepalanya tembus ke bawah, kena depannya tembus ke belakang. Tempat turunnya azab. Jadi kalau kita berada di sana disuruh cepat-cepat perjalanannya, cepat-cepat. Tempat yang tidak baik. Seperti itu. Kemudian berikutnya lagi, kita telah menyelesaikan Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah, kitab tentang masjid dan tempat-tempat sholat. Sekarang kita masuk kitab yang baru lagi, kitab yang nomor 10, yaitu Kitabu Shalatil Jamaah, kitab tentang sholat jamaah. Jadi di sini nanti kita akan berbicara hal-hal yang berkaitan dengan sholat jamaah. Panjang lebar kita akan berbicara nanti. Yang pertama-tama, bab yang nomor ke-122, beliau mengatakan babu taghlidhiz zajri fit takhallufi 'anil jama'ati li ghairi 'udrin. Bab larangan keras meninggalkan sholat jamaah tanpa udzur. Jadi larangan keras meninggalkan sholat jamaah tanpa udzur, tanpa alasan. Ini tentu bagi orang laki-laki, karena orang perempuan yang afdal malah sholat di rumah. Afdalu apa nak, la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kamu larang perempuan-perempuan hamba-hamba Allah untuk pergi ke masjid-masjidnya Allah, tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kalau orang laki di masjid. Di sini dibawakan dalil-dalilnya ya, tentang wajibnya orang laki ke masjid, kecuali kalau ada udzur yang syar'i. Memang kalau kita kembali kepada kitab fikih, yang namanya kitab fikih itu ya banyak beda pendapat. Ada yang mengatakan sholat jamaah itu hukumnya sunnah, fardu kifayah, dan yang lain-lainnya. Tapi kalau kita kumpulkan dalil-dalil mengenai sholat jamaah, dalil yang jelas ya, yang muhkam, yang pasti, itu adalah wajib. Orang laki wajib ke masjid sholat jamaah 5 waktu, kecuali kalau ada udzur. Meninggalkan sholat jamaah dengan sengaja, ini yang dilarang. Pertama-tama beliau bawakan di sini riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man sami'a nidaa'a fa lam yujib fala salata lahu illa min udhrin." Barang siapa yang mendengar seruan azan lalu dia tidak menjawab, maka tidak ada salat baginya kecuali kalau ada udzur. Di sini ada beberapa yang perlu dijelaskan. Pertama-tama, barang siapa yang mendengar azan. Nah, di sini kata-kata mendengar azan dikiaskan kepada zaman Nabi dulu. Yaitu azan zaman Nabi. Azan zaman Nabi itu tanpa ada pengeras suara. Azan dengan suaranya yang asli. Dan kita bayangkan juga suasana perkampungannya seperti zaman Nabi dulu. Tidak banyak rumah seperti kita sekarang. Sehingga di mana suara asli itu sampai, maka semua yang mendengar itu wajib datang, kecuali ada udzur. Nah, kalau istilah kita sekarang, satu kampung, ya kan? Apalagi di kampung kita selalu ada masjid. Apalagi bahkan kadang satu kampung ada dua masjid. Berarti kalau muadzin itu azan dengan suaranya yang asli, kita dengar apa enggak? Dengar. Azan dengan suara yang asli di atas ya, tempat yang tinggi, sehingga suaranya menyebar. Tapi kalau tempatnya jauh, yang mana kira-kira kalau dia azan dengan suara asli enggak dengar, maka enggak wajib ke masjid. Cuman ke masjid bagus. Jadi istilahnya ya, misalnya tempatnya 1 kilo. Wajib apa enggak ke masjid? Ya enggak wajib. Karena kalau dia azan dengan suara asli, enggak dengar. Jadi bukan wajib. Bagaimana sekarang kan ada mobil, sama. Zaman Nabi juga ada unta, ada kuda, sama. Tapi di sini Rasulullah SAW mengkoit, memberikan ikatan, mendengar azan. Kemudian falam yujib, tidak menjawab. Ini sebagian orang memahami tidak menjawab, tidak jawab, tidak ngulangi azan. Kan kita dianjurkan kan kalau dengar azan kita jawab, dalam arti mengulangi bacaan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Maksudnya bukan ini. Maksudnya di sini adalah tidak menjawab, bahkan tidak menghadiri salat jamaah. Karena dia telah dipanggil untuk salat jamaah. Karena di sini itu pembicaraannya masalah salat jamaah. Bukan masalahnya menjawab azan dalam arti ngulangi bacaan azan. Karena dia memahami seperti itu. Padahal ini babnya adalah bab menjawab azan, dalam arti dia datang ke masjid, dia jawab azannya itu. Ini panggilan azan. Ini penting penjelasan ini ya. Karena tempoh hari ada orang yang bersikeras bahwa maksudnya menjawab di sini adalah mengulangi bacaan azan. Nah, ini hubungannya dengan sholat jamaah. Maka tidak ada sholat baginya. Para ulama menjelaskan sholatnya itu tidak sempurna, kecuali apabila ada udzur, ada alasan yang syar'i. Dan nanti ada penjelasannya apa saja alasan yang membolehkan orang itu tidak sholat jamaah. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lain-lain dengan sanad yang hasan, melalui jalan sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi mushalah illa qad istahwadha alaihi musyaitan fa 'alaika bil jama'ah fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah." Tiadalah tiga orang yang berada di satu desa atau pedalaman, lalu tidak diadakan di sana sholat jamaah, melainkan mereka telah dikuasai oleh setan. Hendaklah kamu berpegang dengan jamaah, berkelompok. Karena serigala itu hanya memangsa kambing yang lepas dari rombongannya, kambing yang sendirian. Jadi di sini ada beberapa faedah. Faedahnya di sini bahwasanya minimal yang namanya jamaah itu 3 di sini. Jadi ada imam, ada 2 makmum. Ada imam, ada muazin, ada makmum. Jadi di sini di suatu desa kalau ada 3 orang muslim laki-laki, maka mereka harus mengadakan sholat jamaah. Walaupun 3, yang penting dihidupkan. Jadi ini perlu ya, bagi siapapun yang mendengar di radio atau di mana-mana, jangan sampai di kampung, di desa tidak mengadakan sholat jamaah. Karena kata Rasulullah SAW, kalau mereka tidak mengadakan sholat jamaah, berarti mereka telah dikuasai oleh setan. Adakan jamaah, walaupun 3 orang tidak apa-apa. Ada juga sebagian daerah perumahan misalnya, itu kalau zuhur asar tidak ada jamaah, yang ada hanya maghrib, isya, dan subuh. Nah, tetap adakan, walaupun jamaahnya cuma 3, tidak apa-apa. Ada muadzin, ada imam, sekaligus ada makmum, supaya tidak termasuk di sini dikuasai oleh setan. Kemudian jamaah berarti kekuatan, berarti kita punya kekuatan, punya jamaah, punya kelompok kaum muslimin. Dan yang paling ditakutkan oleh orang kafir itu adalah sholat jamaah yang makmur. Kalau sholat subuh itu seperti sholat Jumat, wah ini paling takut orang kafir. Orang-orang Zionis Yahudi itu paling takut kalau sholat subuh seperti Jumatan. Wah, mereka gemetar. Kalau sudah jamaah berarti kekuatan ini, kuat jamaah bersatu. Kemudian serigala hanya memangsa kambing yang lepas dari rombongannya. Kalau kambing itu berjalan bareng, serigala takut, tidak berani. Tapi kalau ada kambing yang lepas satu, nah, disikat oleh serigalanya. Demikian pula kalau kita lepas dari jamaah, maka kita akan dikuasai oleh setan. Jadi wajib orang laki-laki ke masjid sholat jamaah, kecuali apabila ada udzur yang syar'i. Kemudian berikutnya lagi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Sesungguhnya salat yang paling berat atas orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Karena biasanya maghrib ke masjid kan, pulang kantor. Setelah itu pulang, wah, isya ke masjid malas. Asyik nonton TV atau tidur, istirahat dan yang lainnya. Demikian pula subuh. Kadang orang tidurnya kemalaman. Sehingga subuh itu waktu paling enak untuk tidur. Karena waktu yang mulai hawa itu dingin. Sehingga orang munafik itu paling berat sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Kalau sekiranya mereka tahu apa yang terdapat di dalam sholat jamaah subuh dan isya, mereka akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Jadi kalau kita tahu fadilah sholat isya dan subuh berjamaah, maka kita akan datang merangkak, berangkang kita datang. Karena kita tidak tahu. Ini ilmu ghaib, ini butuh al-iman. Walaqad hamamtu an amura fis salati fatuqam thumma amura rajulan fayusalli bin nas thumma talaqa ma'i birijal ma'ahum huzmun min hatab ila qawmin la yashhaduna salat fa'uharriku alihim buyutahum bin nahar. Allahu Akbar. Aku ini kepingin, kata Rasulullah SAW. Ini baru keinginannya Nabi ya, tapi belum sempat dilaksanakan. Aku ingin supaya ada satu orang yang dia itu supaya azan lalu qomat, kemudian satu orang saya suruh jadi imam, dia sholat bersama-sama sama jamaah, lalu aku sendiri akan mengajak beberapa orang untuk pergi mencari rumahnya orang laki-laki yang enggak sholat ke masjid jamaah. Aku pergi sambil membawa kayu bakar, lalu aku bakar rumah mereka. Ini jelas, ini adalah ancaman yang sangat keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin membakar rumahnya orang-orang yang tidak sholat jamaah di masjid. Orang lagi dibakar rumahnya. Kamu jangan dijadikan alasan. Loh, itu berarti Rasulullah kan enggak sholat jamaah. Nah, ini Rasulullah ada sebabnya. Kasusnya begitu. Keinginan saya itu ketika ada sholat jamaah, ya, saya coba mau pergi, saya mau memeriksa mana orang-orang laki-laki yang tetap di rumahnya, enggak ke masjid, tak bakar rumahnya. Ini keinginannya Nabi, tapi belum sempat dilaksanakan. Alhamdulillah. Kalau dulu Nabi melaksanakan ini, akan terjadi banyak pembakaran rumah. Berarti penguasa itu berhak untuk membakar rumahnya orang laki-laki yang tidak ke masjid. Mereka berhak. Tapi Rasulullah belum melaksanakan, baru keinginan. Dan ini ancaman yang keras. Orang laki yang tidak ke masjid sholat jamaah, kecuali apabila ada udzur syar'i. Kemudian berikutnya lagi riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, dan ini adalah ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan betapa para salafus saleh, para sahabat itu sangat menjaga salat jamaah. Kata beliau, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafid ala haula'i shalawat haitsu yunada bihinna." Barang siapa yang ingin berjumpa Allah nanti hari kiamat dalam keadaan muslim, hendaklah menjaga salat lima waktu di tempat dikumandangkannya azan. Di mana berarti? Di masjid. Jadi kata beliau, kalau orang itu kepingin ketemu Allah dalam keadaan muslim, hendaklah sholat jamaah di masjid. Berarti kalau kita memakai mafhum mukhalafah, kita ambil kebalikannya. Kalau orang tidak sholat jamaah di masjid, berarti dia nanti dikhawatirkan ketemu Allah bukan dalam keadaan muslim. Seakan-akan kan begitu maknanya kan. Siapa yang ingin ketemu Allah besok dalam keadaan muslim, hendaklah sholat lima waktu di masjid. Kemudian, fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan untuk nabimu kebiasaan-kebiasaan yang bagus, sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk hidayah. Dan sesungguhnya sholat di masjid adalah termasuk sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi lataraktum sunnata nabiyikum. Kalau sekiranya kamu sholat di rumahmu, sholat wajib di rumahmu, wahai orang laki-laki, seperti orang ini, waktu itu ada orang yang sholat di rumahnya, laki-laki, berarti kamu telah meninggalkan sunnah nabimu. Jadi kalau kamu sholat di rumah, tidak jamaah ke masjid, wahai orang laki, berarti kamu meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau taraktum sunnatan nabiyikum la dhalaltum. Dan kalau kamu telah meninggalkan sunnah nabimu, pasti kamu akan tersesat. Kalau kita hubungkan dengan sholat jamaah, berarti orang laki yang tidak ke masjid sholat lima waktu tanpa udzur, berarti dia tersesat. Wa ma min rajulin yatataharu fayuhsinu tuhur thumma ya'midu ilal masjid min hadihil masajid illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhthuha hasanah wa yarfa'uhu biha darajah wa yahuttu 'anhu biha sayi'ah. Tiadalah seorang laki-laki yang dia bersuci dengan baik, wudu dengan baik, kemudian dia dengan sengaja pergi ke masjid untuk salat jamaah, melainkan Allah menulis untuknya tiap-tiap langkah satu kebaikan, kemudian juga ditinggikan satu derajat dan dihapus satu keburukan tiap-tiap langkah. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan sungguh kami melihat tiadalah orang yang meninggalkan sholat jamaah dengan sengaja tanpa udzur, melainkan dia adalah orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Jadi zaman sahabat dulu, kalau ada orang sengaja tidak ke masjid sholat jamaah, orang laki, dia dituduh sebagai orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Karena diantara sifat orang munafik itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik paling malas kalau sholat, sehingga sholatnya pun karena dilihat orang riya, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqam fi shaf. Dan sungguh seorang laki-laki itu saking inginnya sholat jamaah, dia tidak bisa jalan sendiri, dia dipapah oleh dua orang sampai masuk ke shaf demi dia mengejar sholat jamaah. Ini menunjukkan iman. Dia tidak bisa jalan, tetap ingin berangkat, dipapah oleh dua orang, lalu berada di shaf, dia sholat jamaah. Ini kata-kata yang sangat keras dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan seperti ini di Arab Saudi masih banyak ya. Kita melihat orang tidak bisa jalan dipapah sholat jamaah banyak. Bahkan tidak bisa berdiri bawa kursi sholat jamaah bawa kursi. Bahkan orang buta pergi ke masjid. Kita sering melihat di Arab Saudi itu banyak orang tua. Kalau di Indonesia orang tua sedikit. Antum hitung kalau ada sholat jamaah yang tua berapa. Kalau di Arab Saudi itu rata-rata di masjid sholat jamaah masih banyak orang-orang tua. Ada 5 orang tua, ada 10 orang tua. Sudah tua sekali. Ada yang pakai tungkat, ada yang apa namanya bawa kursi untuk duduknya dia, ada yang buta seperti itu. Karena di Arab Saudi itu untuk masalah sholat jamaah, masya Allah. Kemudian berikutnya lagi, riwayat At-Tabrani dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ini perkataan sahabat Abdullah bin Abbas ya. Man sami'a hayya 'alal falah fa lam yujib faqad taraka sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada siapa mendengar hayya 'alal falah, maksudnya adalah mendengar azan, lalu dia tidak menjawabnya, maksudnya tidak menghadiri salat jamaah, berarti dia telah meninggalkan sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kata-kata sunnah di sini jangan diartikan seperti hukum yang 5 loh ya. Karena definisi sunnah itu ada 2. Definisi menurut ahli fikih yang pertama. Dan definisi menurut ahlul hadis. Definisi menurut ahli fikih, sunnah itu adalah salah satu dari hukum yang 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah sunnah itu artinya kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau definisi sunnah menurut ahli hadis secara umum, definisi sunnah adalah ajaran Islam secara umum adalah sunnah. Sehingga kata-kata ahlus sunnah, mereka yang berpegang dengan sunnahnya Nabi, ajarannya Nabi, termasuk Al-Quran, hadis dan yang lainnya. Jadi sunnah di sini definisi umum, sunnah itu adalah ajarannya Nabi. Bukan berarti sunnah di sini kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tidak dosa. Bukan. Jadi sunnah di sini artinya ajarannya Nabi, ucapannya Nabi, perbuatannya Nabi, persetujuannya Nabi, sifatnya Nabi, itu adalah sunnah, ajaran Nabi. Apalagi yang lebih parah, sebagian masyarakat itu sudah merubah definisi sunnah. Sunnah itu bukan berarti kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi definisi masyarakat, sunnah itu artinya boleh ditinggalkan. Hukumnya apa? Sunnah. Oh berarti boleh ditinggalkan. Jadi sunnah itu gak jadi kerjakan. Oh, ini bahaya lagi. Jadi sekali lagi maksud sunnah di sini adalah ajarannya Nabi. Bisa berarti wajib. Wajib juga merupakan sunnah, artinya ajarannya Nabi. Di sini ada riwayat-riwayat juga tentang pentingnya sholat jamaah. Sebelum disebutkan udzur yang membolehkan orang meninggalkan sholat jamaah, yaitu bahwasanya orang yang sholat jamaah di masjid, laki-laki, nanti dia akan mendapatkan naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, ketika semuanya kepanasan, mandi keringat, tenggelam oleh keringat, mereka sejuk, mereka damai, mereka mendapatkan zillullah atau zillu arsyillah, naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, orang yang hatinya tergantung oleh masjid. Kemudian juga, apalagi kalau kita sholat jamaah di masjid dalam keadaan gelap, misalnya waktu isya atau subuh gelap, tapi kita tetap berusaha ke masjid. Mungkin di desa-desa masih gelap kan, atau kadang mungkin mati lampu gelap, tapi kita pergi ke masjid. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat sahih, "Bashiril masya'ina fi dzulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira orang-orang yang berjalan ke masjid ketika dalam keadaan gelap gulita. Berilah mereka kabar gembira dengan cahaya yang sempurna nanti hari kiamat. Diberi oleh Allah an-nur at-tam, cahaya yang sempurna. Kemudian juga orang yang ke masjid berarti dia adalah tamunya Allah. Ini kan rumahnya Allah kan? Kita ke masjid berarti kita tamunya Allah. Allah dan Rasulnya menyuruh kita menghormati tamu. Nah sekarang kita tamunya Allah, kira-kira Allah menghormati kita atau tidak? Lebih pantas Allah menghormati kita, memberikan jamuan-jamuan. Sebagaimana di dalam riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim, man ghada ilal masjid wa raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha. Jadi orang yang pergi ke masjid baik waktu pagi ataupun sore, maka Allah menyediakan jamuan untuknya di surga. Jadi kita tamunya Allah, cuma jamuannya tidak di sini. Nanti kalau jamuannya di sini, tidak cukup masjidnya nanti. Iya. Jangankan jamuan dari Allah, kalau kita kasih nasi kebuli saja, nanti sholat isya ada nasi kebulinya, insya Allah full isyanya. Nah ini alhamdulillah enggak tampak. Karena kalau tampak nanti kita bakal tukaran terus, rebutan nasi kebuli. Ini jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita iman walaupun enggak kelihatan. Kemudian juga di dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul jama'ati tafdhul min salatil fadz bi 27 darajah." Salat jamaah lebih afdal dari salat sendirian 27 derajat. Jamaah 27 juta. Salat sendirian 1 juta. Milih mana? Insyaallah kalau orang itu waras, milih yang 27 juta. Yang milih 1 juta berarti dia orang enggak waras. Cuman masalahnya tadi enggak kelihatan. Nah, ini iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman kepada yang ghaib, enggak kelihatan. Kemudian, apalagi kalau kita 40 hari berturut-turut salat jamaah 5 waktu, tidak ketinggalan takbiratul ihram. Di dalam riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shallaa lillahi 40 yawman fi jama'ah yudriku takbiratul ula, kutiba lahu bara'atan, bara'ah minan nar wa bara'ah minan nifaq." Barang siapa yang salat karena Allah 40 hari berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihramnya, maka ditulis untuk dia, dia terbebas dari dua perkara. Yang pertama-tama bebas dari api neraka, yang kedua bebas dari sifat munafik. Karena kalau kita bisa istiqomah 40 hari kayak gini, insya Allah setelah itu kita akan istiqomah. Kemudian juga di dalam riwayat Muslim dan yang lainnya, salat isya jamaah sama dengan qiyamul lail. Man shalla al-isya fi jama'ah kana ka qiyami nisfi lailah, wa man shalla al-isya wal fajr fi jama'ah kana ka qiyami lailah. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seakan-akan seperti salat setengah malam. Dan barang siapa yang salat isya sekaligus subuh berjamaah di masjid maksudnya, maka seakan-akan dia salat semalam suntuk. Allahu Akbar. Kemudian juga orang yang salat jamaah terutama subuh, dia berada dalam penjagaan Allah. Jangan berani ganggu dia. Sebagaimana di dalam riwayat At-Tabrani dengan sanad yang sahih, man shallas subha fi jamaah fa huwa fi dhimmatillah, wa man akhfara dhimmatallah kabbahu Allah finnar liwajhi. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, dia berada dalam jaminan Allah, dijamin oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Barang siapa yang mengganggu orang yang dalam jaminan Allah ini, maka Allah akan memasukkan orang yang ganggu itu ke dalam neraka. Jadi orang yang sholat subuh jamaah itu dijaga oleh Allah. Kalau ada orang ganggu dia, yang ganggu dimasukkan oleh Allah ke neraka. Kemudian juga tentang sholatul khauf. Sholatul khauf ketika perang saja, itu tetap dianjurkan kita sholat jamaah. Bagaimana pula kalau dalam keadaan tidak perang. Ya. Kemudian ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sekarang ini kan ada orang yang mempunyai musholah di rumahnya. Dia mengatakan saya salat jamaah di rumah dengan keluarga saya. Maka jawabannya semua sahabat itu juga punya keluarga. Tapi tidak ada yang salat jamaah di rumahnya dan meninggalkan salat jamaah di masjid. Kalau Anda tetap ingin salat jamaah di rumah boleh, tapi yang laki ke masjid dulu jamaah. Nah setelah jamaah di masjid, dia nanti pulang ke rumahnya sholat jamaah laki di rumahnya dengan istrinya, boleh. Sebagaimana ini diamalkan oleh sahabat, sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sholat isya dengan Nabi, jadi makmum, lalu pulang ke kampungnya jadi imam, laki sholat isya. Yang kedua, walaupun sholat isya tapi dinilai sebagai sholat sunnah, bukan wajib. Yang pertama itu adalah yang wajib. Jadi ke masjid dulu. Mungkin kita sesekali kepingin jamaah dengan keluarga supaya akrab, tidak apa-apa. Tapi ke masjid dulu, jamaah dulu. Pulang sholat lagi di rumah. Kemudian juga di antara udzur yang menyebabkan orang itu boleh sholat di rumah, pertama-tama al-marad, sakit. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakit, terutama menjelang wafat, beliau enggak bisa ke masjid. Jadi sakit yang mana kalau dia ke masjid penyakitnya tambah parah atau memperlambat kesembuhan, tidak mungkin ke masjid, lemah sakitnya. Tapi kalau sakit-sakit yang tidak ada hubungannya dengan sholat, ya tetap wajib. Apa sakitnya? Sakit kulit, ya tetap wajib. Sakit kulit lain tidak ada hubungannya dengan sholat jamaah. Kemudian di antara udzur yang menyebabkan orang boleh meninggalkan sholat jamaah, udzurut ta'am, ketika sudah dihidangkan makanan. Nah, ini yang benar adalah makan dulu, sebagaimana dalam hadis sahih. Karena kalau dia ke masjid nanti dia tidak akan khusyuk. Atau mungkin dia lapar, ini sudah ada makanan, makan dulu sampai selesai. Sesekali. Kemudian yang berikutnya lagi di antara udzur yang menyebabkan orang itu boleh untuk sholat di rumah adalah an-nisyan, lupa, termasuk di dalamnya adalah an-naum, ketiduran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha hina dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran dari sholat atau lupa, maka hendaklah sholat ketika ingat. Jadi ketiduran tak sengaja. Tapi ketiduran juga tidak tiap hari, tiap subuh selalu ketiduran. Yang tidak ketiduran itu sengaja itu. Kalau ketiduran itu sesekali, sesekali. Termasuk udzur yang menyebabkan orang boleh meninggalkan jamaah di masjid adalah as-siman al-mufrid, orang yang gemuknya bukan main, gemuknya bukan main, sehingga dia tidak kuat ke masjid karena gemuk. Ini ada riwayatnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala rajulun minal anshar wa kana dhahman lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada seorang dari Anshar yang gede orangnya, gemuk sekali, berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni la astati'u salata ma'ak, wahai Rasulullah, saya tidak bisa salat bersama Anda. فصنعَ للنبي صلى الله عليه وسلم طعاماً فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. Lalu orang ini minta izin supaya boleh sholat di rumah. Rasulullah mengizinkan. Lalu orang ini ngundang Nabi datang ke rumahnya, diajak makan-makan, dan Rasulullah diminta untuk sholat di musholanya di rumahnya 2 rakaat untuk supaya musholanya di rumahnya itu mendapat barokahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kumuk sekali ya, tidak kuat ke masjid. Ya ini mungkin kayak sumo-sumo itu ya, beratnya 600 kilo. Kalau kita paling gemuk kita berapa paling? Ya, kemudian berikutnya lagi di antara udzur yang menyebabkan orang boleh meninggalkan jamaah adalah mudafa'atul akhbatain. Kita menahan 2 kotoran. Buang air besar atau buang air kecil. Mau ke masjid, perutnya mau jalan, mau buang air, ya sudah, buang air aja. Walaupun nanti kita sudah selesai buang air, sudah selesai jamaahnya, ya enggak apa-apa. Kadang kan begitu kan? Kadang mau ke masjid, perutnya mau jalan. Sudah, jalankan dulu perutnya. Daripada kita sholat dalam keadaan menahan, enggak khusyuk nanti. Termasuk juga menahan buang angin. Yang mana kalau ditahan enggak khusyuk sholatnya, sudah keluarkan anginnya. Di luar masjid, batalkan. Enggak apa-apa terlambat sholat jamaah. Jadi menahan buang air kecil atau buang air besar. Ini semua ada hadisnya ya, enggak saya sebutkan karena waktunya habis. Kemudian termasuk udzur yang menyebabkan orang boleh meninggalkan sholat jamaah, khauful insan ala nafsihi wa malihi bi tariqihi ilal masjid. Kalau orang itu khawatir terhadap dirinya atau hartanya kalau ke masjid, jadi mungkin gak aman, atau mungkin jalannya itu membahayakan, licin sekali, khawatir dia jatuh atau yang lainnya seperti itu. Sebagaimana hadisnya sahabat Ibn bin Malik, beliau buta dan beliau kalau ke masjid itu khawatir jalannya itu banyak lembah-lembah, banyak becek-becek yang licin, khawatir nanti jatuh dan semisalnya. Minta izin Nabi sholat di rumah dan beliau bikin musholah di rumah. Lalu Rasulullah diundang untuk sholat di musholahnya supaya musholahnya dapat barokah sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-bardus syadid al-mu'lim, suasana yang dingin sekali. Jadi dingin, kalau kita ke masjid tidak kuat. Dan ini di kita di Indonesia tidak ada. Antum kalau ke negeri Saudi Arabia ada, terutama daerah Al-Qasim, daerah Riyadh, itu kalau sudah dingin sampai 0 derajat. Bahkan teman-teman yang pernah di Eropa yang mengalami salju itu mengatakan lebih dingin ketika di Qasim. Karena dinginnya itu menusuk sampai ke tulang dalam dinginnya, menusuk. Sehingga kalau sudah musim dingin kita pakai rangkap-rangkap, pakai celana yang kuat dulu di dalamnya, kaos yang kuat, pakai wool, lalu pakai sepatu khuf, kemudian rangkap dengan berapa rangkapan, dan kita kasih vaselin supaya tidak robek-robek kulit kita, itu dingin yang sangat. Kemudian ini juga ada hadisnya ya, hadisnya sahih. Kemudian juga hujan al-matar, hujan yang deras yang bisa membasahi pakaian kita dan menyebabkan jalanan itu becek. Bahkan kalau hujan seperti ini, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh muadzin ketika azan ditambahi kata-kata shallu fi rihalikum, salatlah kamu di rumah kamu masing-masing. Walaupun ada payung, zaman Nabi juga ada payung dari daun-daun dan yang lainnya. Tapi memang kalau hujan itu yang sunnah malah salat di rumah. Hujan yang deras yang kira-kira bisa membasahi badan kita. Kemudian juga yang terakhir, hadis tentang sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Ini penutupnya. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin supaya dibolehkan sholat di rumah. Beliau mengutarakan ada 6 alasan. Yang pertama-tama alasannya beliau buta. Yang kedua tidak ada penuntun setia. Yang ketiga rumahnya jauh dari masjid. Yang keempat banyak pepohonan yang menghalangi. Yang kelima banyak binatang buas berkeliaran, serigala, anjing dan semisalnya. Yang keenam beliau sudah tua dan rapuh tulangnya. Ya Rasulullah, izinkan saya sholat di rumah. Mula-mula beliau mengizinkan, silakan, tidak apa-apa sholat di rumah. Lalu oleh Rasulullah dipanggil lagi, atas ma'un nida, kamu dengar azan apa enggak? Qala bala, ya Rasulullah saya dengar azan. Qala fa'ajib, kamu harus ke masjid. Nah kalau orang seperti ini disuruh ke masjid, bagaimana dengan kita. Tidak ada udzur semuanya dari kita. Inilah tentang sholat jamaah. Yang penting jangan sampai kita meninggalkan sholat jamaah dengan sengaja tanpa ada udzur yang syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Dan orang mukmin itu kalau ketinggalan sholat jamaah itu menyesal, menyesal. Hujan pun yang sunnah kan sholat di rumah, tapi ada penyesalan di hati, tidak bisa ke masjid. Sehingga kadang dia terpaksa memaksa diri tetap ke masjid karena sudah senang dengan masjid. Itulah orang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Orang beriman yang suka ke masjid. Mungkin itu dulu, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzubika min fujaatil syarr. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin khazainu biyadik wa na'udzubika min kulli syarrin khazainu biyadik. Allahumma inna nas'aluka min al-khair kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min asy-syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khair ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adza bika minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ibaduka salihun wa antal musta'an wa alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa jami'al muslimina minan nar. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.